detik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan kau tertusuk nanti, jangan kau terbakar nanti, jangan kau bawa dirimu dalam. Jangan kan terbakar nanti.